ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إخواني في الدين أعزكم الله، saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini kita sengaja kumpul di tempat ini untuk membahas satu masalah yang besar, bukan satu masalah yang kecil, satu masalah yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disebutkan pula oleh para ulama. Kita kumpul di tempat ini akan membicarakan satu masalah yang besar, yaitu masalah lagu dan musik, masalah nyanyian, masalah ghina wal ma'azib, masalah lagu, masalah nyanyian, dan masalah musik. Masalah ini dianggap besar oleh para ulama, dan memang masalah ini masalah besar, bukan masalah kecil, sehingga kita adakan waktu seperti ini karena masalah ini masalah besar. Dan yang mendorong saya untuk membahas masalah ini adalah yang pertama sudah berubahnya keadaan, atau hakikat ini sudah berubah. Jadi yang benar itu dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sering orang mengatakan bahwa permasalahan yang ada di sekitar kita itu masalah ikhtilaf, yang kalau kita lihat padahal tidak ikhtilaf. Jadi ada beberapa masalah yang memang ikhtilaf, ada beberapa masalah yang memang tidak ikhtilaf. Artinya memang begitu nasnya dan jelas nasnya, jelas sekali seperti jelasnya matahari. Tapi ada orang yang bilang ikhtilaf. Ini Nabi sudah mengingatkan kepada kita tentang taghayyur fil haqa'iq, tentang beberapa perubahan yang nyata itu sudah berubah. Artinya yang benar itu sudah disalahgunakan oleh orang, dianggap salah, atau yang salah dianggap benar. Hadisnya begini: Anil Irbad bin Sariyah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tsumma aqbala alaina فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم وابن حبان. Dari Erbat bin Sariyah, dia berkata, Rasulullah salat bersama kami pada satu hari. Dalam riwayat lain disebutkan salat subuh. Kemudian setelah selesai salat subuh, Rasulullah menghadap kepada kami. Kemudian beliau menasihati mau'izatan balighatan. Jadi nasihat yang sungguh-sungguh meresap ke dalam hati. Zarafat minhal uyun, yang dengan nasihat itu menangis air mata kami. Jadi kami menangis, jadi keluar air mata. Wa wajidat minhal qulub, kemudian hati kami merasa takut. Faqala qa'il, kemudian ada orang berkata, ada orang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwadda'in. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat orang yang mau berpisah. Famadza ta'hadu ilaina, apa yang kau pesan kepada kami ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian. Aku nasihati kamu, aku berwasiat kepada kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengarlah dan taatlah meskipun yang memerintahkan kamu adalah hamba Habasyi. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sarra ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu nanti sesudah aku mati, fa sarra ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaklah engkau berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku. Wa'adu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan taring-taring kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya tiap-tiap yang baru itulah bid'ah, dan setiap bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla bid'atin dalalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud nomor 4607, Ahmad juz 4 halaman 126-127, Tirmidzi nomor 2816, Ibnu Majah nomor 42-44, Ad-Darimi juz 1 halaman 44-45, Hakim juz 1 halaman 95-97, dan Ibnu Hibban nomor 102. Dan di sini juga disahihkan oleh para ulama, oleh Suyuti, oleh Albani dan oleh yang lain. Hadis ini bagai sahih. Dalam hadis ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nasihati kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun hamba Habsyi. Jadi kalau yang memerintah, seandainya yang memerintah nanti tidak ada khilafah dari Quraisy, seandainya hamba Habsyi, kamu wajib taati. Karena sesungguhnya orang yang hidup nanti sudah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Tidak akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak, kamu berpegang kepada sunnahku. Jadi kalau orang sudah mulai berselisih, kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya. Dan ingat, kata Rasulullah, jauhkan diri kamu dari perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini yang mendorong saya pertama untuk membahas masalah ini adalah perubahan hakikat. Jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan nanti yang akan kita bahas di sini, yang akan kita bahas dalam masalah musik ini, yang pertama ya tentu sebab yang saya sebutkan tadi, nanti ada beberapa sebab lagi. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah musik ini. Kemudian yang ketiga yang kita akan bahas adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah lagu dan musik. Semua hadis-hadis yang berkenaan dengan ini kira-kira ada 90 nanti ada diterangkan oleh para ulama yang sahih berapa, yang dhaif berapa, yang maudhu berapa. Kemudian yang keempat, aqwalul ulama. Karena biar bagaimanapun juga kita tidak bisa berpendapat sendiri. Kita ini dhaif, kita lemah. Kita melihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah ini. Bagaimana pendapat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, juga pendapat para salafus saleh. Para mereka yang lebih memahami tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam tentang al-mafasid. Yang kelima tentang al-mafasid. Jadi mafasid atau kerusakan yang terjadi dengan sebab zina ini. Jadi awal ini saya sebutkan juga tentang masalah mafasidnya, sedikit tentang mafasid. Jadi yang pertama tentang tazayyaratul haqa'iq. Yang kedua tentang masalah zina ini, mafsadahnya azimah. Jadi sebelum kita bahas yang terakhir, yang kedua ini yang mendorong saya untuk membahas masalah ini adalah mafsadatul ghina. Jadi mafsadatul ghina azimatun. Masalah ghina, masalah nyanyian, masalah musik ini masalah yang besar. Diterangkan oleh para ulama, al-mafsadatul ula al-ghina yasuddu an zikrillah. Nyanyian itu mencegah manusia dari mengingat Allah. Orang yang bernyanyi dia mesti menjauh dari zikrillah. Jadi kalau orang yang bernyanyi, orang yang bermain musik, mesti dia yasuddu an zikrillah. Dia berpaling dari peringatan Allah, dia berpaling dari zikrullah. Ad-Dhahhak berkata, al-ghina mafsadatun lil qalbi wa mashatun lil rabb. Kata Imam Ad-Dhahhak, al-ghina mafsadatun lil qalb. Ghina itu, nyanyian itu merusak hati. Wa mashatun lil rabb. Kemudian dibenci oleh Allah. Ghina ini akan berbahaya bagi hati dan dibenci oleh Allah. Ibnu Mas'ud berkata, al-ghina yunbitu an-nifaq fil qalb kama yunbitu al-ma'u al-ushba. Kata Ibnu Mas'ud, ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rumput. Jadi orang yang bernyanyi akan tumbuh sifat nifaq, sifat munafik. Ini perkataan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan sebagai mufassir. Ibnu Abbas sebagai mufassir, ini juga Ibnu Mas'ud sebagai mufassir dari kalangan sahabat. Umar bin Abdul Aziz berkata, liyakun awwala ma ya'taqiduna min adabik bughdul ghina alladhi mabda'uhu min asy-syaitan wa 'aqibatuhu sukhtur rahman. وقد حدثني عدد من ثقات العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء واللحج به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. Kata Umar bin Abdul Aziz, adalah yang pertama kali yang kamu yakini dari adab, adab kamu, akhlak kamu yang pertama kali, kalau kamu berakhlak yang pertama kali itu bughdul ghina, benci kepada nyanyian. Itu yang pertama kali. Alladzi mabda'uhu minasyaitan. Yang ghina itu, nyanyian itu adalah dimulai dari syaitan. Yang akibatnya adalah kebencian Allah SWT. Dan telah menyampaikan kepadaku beberapa orang dari ahli ilmu yang thiqat, bahwasanya mendengarkan seruling, mendengarkan nyanyian, dan melafadzkannya, ini akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rumput. Itu mafsadah yang pertama. Kemudian al-mafsadah tsaniyah. Mafsadah yang kedua, al-ghina yusiru syahawat fi nufusin nas. Bahwa ghina, nyanyian itu akan membangkitkan syahwat di hati manusia. Jadi orang yang bernyanyi mesti akan timbul syahwatnya. Dia menghayal, dia menginginkan berzina, menginginkan berbuat maksiat dan lain-lain. Atau menghayalkan tentang wajah wanita. Kalau si perempuan yang nyanyi, dia menghayalkan tentang wajah laki-laki dan yang lainnya, dia akan menghayal. Yuthiru syahwat, membangkitkan syahwat. Qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, al-ghina ruqyatuz zina. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad berkata, al-ghina ruqyatuz zina, bahwa nyanyian itu adalah tariannya zina. Jadi orang yang bernyanyi itu akan membawa kepada zina. Kemudian kata Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Ahkam, telah berkata Yazid bin Al-Walid, ya bani Umayyah, iyyakum wal ghina, fa innahu yunqisul haya. Yazid bin Al-Walid, bagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahkam, wahai bani Umayyah, jauhkan diri kamu dari ghina, dari nyanyian. Fa innahu yunqisul haya, karena nyanyian itu akan mengurangi rasa malu kamu. Orang yang bernyanyi, dia tidak akan ada rasa malunya. Dia menandak, dia bernyanyi seenaknya. Orang lihat, tidak merasa malu, tidak ada haya. Bagaimana dulu pernah saya sampaikan juga tentang masalah asar zunub wal ma'asi. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, itu lama-kelamaan sebelum ditutupnya hati, itu akan hilang rasa haya. Rasa malu itu akan hilang. Jadi dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Nah, untuk menghilang itu, menghilangkan rasa haya itu, di samping dengan nyanyian, dia berusaha minum khamar. Kemudian dia berusaha juga untuk yang lain. Bagaimana yang kita lihat, orang yang bernyanyi itu ya biasa saja dengan wanita, dia memegang wanita, mensifatkan tubuh wanita dan lain-lain. Ini sudah biasa bagi orang-orang yang bernyanyi. Maka dikatakan ini yuthir syahwat. Itu maksudnya ghina. Kemudian yang ketiga yang mendorong saya lagi membicarakan masalah ini adalah bahwa masalah nyanyian ini hampir semua orang mendendangkan nyanyian. Hampir semua orang, bukan hanya orang awamnya saja, bahkan yang sudah dikategorikan ustaz atau ulama itu senang dia bernyanyi, senang dia berdendang, senang dia main gambus, senang dia main truling, senang zafik, lain-lain. Dia menatap, segala macam dia lakukan itu. Hampir semua. Kemudian, karena banyaknya orang yang melakukan ini, dan sudah menjadi kesenangan bagi mereka, sehingga mereka memberikan fatwa yang halal tentang masalah ini. Dia dianggap bahwa ghina itu halal. Ghina itu boleh. Nyanyian itu boleh, musik itu boleh. Dan dia juga membawakan keterangan-keterangan. Insya Allah nanti yang terakhir, yang keenam, kita akan bawakan hujah orang-orang yang beranggapan bahwa ghina itu boleh, musik itu boleh. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama. Jadi mereka juga mengambil dalil, tapi mengambil dalilnya sepotong. Dari dalil yang sepotong itu mereka menghalalkan nyanyian, mereka menghalalkan musik. Ini tiga masalah yang mendorong saya untuk membahas masalah ini. Kemudian yang keempat kita membahas terutama di pondok ini, karena ada orang beranggapan bahwa yang mengharamkan musik, yang mengharamkan nyanyian hanya di pondok ini saja. Jadi asatidzahnya yang mengharamkan musik, di sini yang mengeluarkan fatwa. Begitu yang terdengar di mana-mana. Kita mau bahas masalah ini, kita dudukkan permasalahannya. Bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang masalah ini, kemudian penjelasan para sahabat dan para ulama. Kita tidak berfatwa, tapi kita menukil pendapat, kita mengikuti yang hak. Al-haq ahaqqu ayyutaba. Yang hak itu yang patut untuk diikuti, bukan banyaknya manusia, bukannya organisasi, bukan segala macam, tidak. La abadan. Yang kita ikuti adalah hak. Yang kita mau ikuti al-haq. Al-haq ahaqqu ayyutaba. Jadi kita tidak berfatwa, tapi kita mengikuti bagaimana penjelasan para sahabat tentang masalah ini, bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Jadi bukannya kita berfatwa. Kebetulan saja mungkin yang banyak tersebar ya tentang kita, belum ada juga yang menyampaikan masalah ini, cuma dalam bentuk fardiyah, orang per orang. Jadi ini yang tersebar di luar fitnah yang ada bahwa kita menghalalkan ghina, dan ini sudah tersebar, sudah tersebar. Saya dengar beberapa hari yang lalu sudah sampai ke Jakarta bahwa di sini tempatnya yang menyebarkan masalah ini. Kita mengundang kalau memang ada yang ingin mendengarkan permasalahan ini, ya silahkan, karena permasalahan ini masalah besar, dan lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan kitab-kitabnya, saya sudah mencatat kitab-kitab yang membahas masalah ini dari ulama-ulama yang dulu sampai hari ini, kira-kira ada 25 kitab yang khusus membahas masalah itu. 25 kitab yang berbicara masalah ghina, musik dan nyanyian. Kita mulai sekarang yang pertama tentang ayat yang menjadi dasar bahwa ghina itu haram, ada dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat 6 dan ayat 7. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin." Wa idza tutla 'alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghina, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Ayat ini tercantum dalam surah 31 ayat 6 dan 7. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada sebagian manusia yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis, ada orang yang mengatakan dalam bahasa Indonesia diartikan omongan kosong. Nah, kita lihat bagaimana tafsir dari kata lahwal hadis. Jadi sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadis. Tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan mereka menjadikan sebagai ejekan, olok-olokan, jalan Allah itu jadikan sebagai olok-olokan. Penjelasan para ulama tentang masalah ini. Faqala Abdullah bin Mas'ud tentang lahwal hadis, kata Abdullah bin Mas'ud, "Al-ghina wallah alladhi la ilaha illa huwa yuraddiduha 3 marrat." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Al-ghina," bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis al-ghina, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, bahwa yang dimaksud al-ghina, diulangi oleh Ibnu Mas'ud 3 kali. Kemudian dalam riwayat lain, wa ashabah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "An qaulillah wa minan nasi may yashtari lahwal hadis?" Qala al-ghina. Jadi ashabah, Abu Sahbah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang firman Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis?" Dia berkata, al-ghina. Begitu juga hadis ini tentang makna al-ghina, ya lahwal hadis diartikan al-ghina, yang berkata demikian adalah Ibnu Abbas. Jadi samping Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Bazimah. Jadi yang berpendapat tentang makna lahwal hadis adalah bukan hanya Ibnu Mas'ud saja, Ibnu Abbas juga berpendapat demikian, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, dan Ali bin Bazimah. Kemudian dalam riwayat lain, qala al-Hasan al-Basri, nuzilat hadhihi al-ayah, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmin fil ghina wal mazamir. Hasan al-Basri ketika ditanya tentang turunnya ayat ini, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith, kata Hasan al-Basri, al-ghina wal mazamir. Hasan al-Basri adalah tabi'i, al-ghina wal mazamir. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu hadithul batil ala hadithul haq. Ini pembicaraan yang batil yang mengalahkan yang hak, yang dicampur dengan yang hak. Itulah wal hadith. Kemudian ada lagi yang berkata al-dhahak. Dhahak menafsirkan dengan asyirk. Kemudian Ibn Jarir, Imamul Mufassirin, dia mengatakan waqtara Ibn Jarir annahu kullu kalamin yasuddu an ayatillah wa ittiba'i sabilih. Jadi setiap perkataan yang mencegah dari ayat-ayat Allah dan dia mengikuti jalannya, mengikuti jalan perkataan itu. Dan beberapa lagi pendapat para ulama tentang masalah ini. Dari riwayat-riwayat itu, menurut penelitian para ulama, yang sahih riwayatnya yaitu tafsir Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud berkata tentang wa minan nasi may yashtahi lahu al-hadith, qala Abdullah bin Mas'ud al-ghina walladhi la ilaha illa huwa yuraddiduha 3 marrat. Akhrajahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Dunya wal Hakim wal Baihaqi fi Sunan wa Ibnu Al-Jauzi fi Talbis Iblis min tariq Humayd al-Kharrat an Ammar az-Zuhani an Sa'id bin Jubair an Abi Sahba al-Bakri annahu sami' Ibnu Mas'ud wa huwa yas'al an hadhihi al-ayah fa dzakarahu wa hadha isnadun hasan. Dari Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, Ibnu Mas'ud berkata bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina. Ibnu Mas'ud bersumpah demi Allah yang tidak tuhankan dia bahwa yang dimaksud lahwal hadis al-ghina, yaitu nyanyian, bukan yang lain. Demi Allah, 3 kali disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis al-ghina, nyanyian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Abi Syaibah juz 6 halaman 309, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Zamul Malahi, Al-Hakim juz 2 halaman 411, kemudian Baihaqi dalam kitab Sunannya juz 10 halaman 223, kemudian Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis halaman 231. Dan sanad hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Yusuf Al-Judai dalam kitabnya Ahadith fi Zammil Malahi, fi Zammil Ma'azif wal Ghina. Kemudian Ibn Al-Qayyim berkata tentang tafsir ini, telah ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud. Qala Ibn Al-Qayyim, qala al-wahidi wa ghayruhu aktharul mufassirin ala anna al-murad bilahwi al-hadith al-ghina, liannahu yulhi an dhikrillahi ta'ala. قال ابن عباس هو الغناء. قال ابن القيم الواحدي, الواحدي dalam kitabnya Asbabun Nuzul, bahwa kebanyakan mufassirin menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis al-ghina, nyanyian, karena dia melalaikan manusia dari mengingat Allah. Kemudian Ibn Abbas juga berkata bahwa yang dimaksud al-ghina, bahwa lahwal hadis al-ghina. Demikian dikatakan oleh para sahabat yang lain, juga para tabi'in. Kata Al-Wahidi, wa hadhihi al-ayah, hadha at-tafsir tadullu ala tahrim al-ghina. Thumma dzakara kalam Syafi'i fi radd asy-syahada bi i'lan al-ghina. Kata Al-Wahidi, ayat ini dan tafsir ghina ini menunjukkan bahwa pengharaman zina. Dalam ayat ini jelas menunjukkan tentang diharamkannya nyanyian. Kemudian ia menyebutkan perkataan Imam Syafi'i. Nanti kita bawakan pendapat-pendapat para imam yang empat itu bagaimana. Al-Imam al-Arba'ah tentang masalah ini. Kemudian disebutkan perkataan Imam Syafi'i, ditolaknya persaksian orang yang bernyanyi itu. Jadi orang yang bernyanyi tidak boleh dia menjadi saksi. Harus ditolak saksinya. Jadi kalau dia menjadi saksi tidak dibenarkan. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan para ulama yang lainnya. Dan itu dipegang oleh para ulama sesudah. Jadi ayat ini maknanya di antara manusia ada orang yang membeli nyanyian untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dengan azab yang pedih. Dilanjutan tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra ay hadha al-muqbil 'ala al-lahwi wal-la'bi wal-mutrib. Jadi yang dimaksud dengan wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha, ini orang-orang yang biasa dia bermain, biasa dia bernyanyi. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia berpaling, tidak mau dia mendengarnya. Seolah-olah di telinga mereka itu ada tutupan. Jadi katakan oleh Ibnu Katsir, ai hadzal muqbil 'ala al-lahwi wal-la'bi wa tarbi. Nyanyian, gendang dan lain-lain. Sehingga dia berpaling, a'rada wa adbara. Dan seolah-olah tasammama, dia pura-pura tuli. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya di juz yang ketiga halaman 441 442. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa ayat ini turunnya di Mekah. Ayat ini surah Luqman turunnya di Mekah. Disebutkan oleh para ulama ada 3 ayat. Saya menyebutkan 2 ayat saja tentang tafsir ini yang mengartikan bahwa di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan dilarangnya nyanyian. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak disebutkan larangan nyanyian. Di ayat ini jelas, ayat yang pertama ini menyebutkan dilarangnya nyanyian. Kemudian yang kedua yaitu dalam surah An-Najm. Surah An-Najm disebutkan di situ, apa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apa min hadzal haditsi ta'jabun, apakah dengan Al-Qur'an ini kamu merasa heran? Wa tadhhakuna wa la tabkun, dan kamu tertawa, tidak menangis ketika dibacakan Al-Quran itu. Wa antum samidun, dan kamu bernyanyi. Samidun diterangkan, wa antum samidun, kata para sahabat, qala as-sumut huwal ghina. As-sumut huwal ghina. Jadi kata-kata sumut itu artinya ghina. Dan kamu bernyanyi, ini bahasa himyar. Kata-kata usmudi lana aitakan nilana. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi di juz yang ke-10 halaman 223. Kemudian Ibnu Jauzi dalam Talfis Iblis. Kemudian Ibnu Jarir dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Wa hadza isnadun sahih. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata wa antum samidun ai wa antum tughannun. Jadi kamu bernyanyi ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, kamu bernyanyi. Ini teguran memang untuk orang-orang yang ada di Mekah pada waktu itu. An-Najm turunnya di Mekah. Surah An-Najm turun di Mekah. Jadi waktu ayat ini dibacakan, Al-Quran dibacakan, mereka tertawa, tidak menangis. Wantum samidun, malah mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi-nyanyi seenaknya untuk mencampur adukkan. Supaya orang itu tidak mau lagi mendengarkan Al-Quran. Hadis ini disebutkan oleh Yusuf Al-Judai tentang hadis di Zamil Ma'azif Wal-Ghina di halaman 150. Nah, dua ayat ini saja menurut penjelasan para ulama sudah tegas menunjukkan diharamkannya nyanyian. Dua ayat ini saja. Ada berapa ayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, tapi dua ayat ini sudah menunjukkan diharamkannya nyanyian. Nyanyian tidak dengarkan. Haramnya nyanyian itu dimulai min bidayatis sanah, dari awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain diharamkannya itu pada tahun ke-7, tahun ada yang ke-6, tahun ke-8, tentang haramnya khamr tahun ke-8 Hijriah. Tapi nyanyian, musik diharamkan sejak pertama kali, sejak di Mekah. Kata para ulama, kenapa sejak di Mekah diharamkan nyanyian itu? Karena kalau orang bernyanyi, hati ini akan kotor. Kalau sudah hati akan kotor, tidak ada manfaat. Mau'izah itu tidak ada manfaat. Nasihat tidak akan manfaat sama sekali. Jadi selama ghina itu ada dalam hati, dia selalu mendengarkan ghina, tidak ada manfaat. Berlain tak, mau'izah itu tidak ada manfaatnya. Nasihat tidak ada manfaatnya. Maka dibersihkan oleh Allah SWT. Rasulullah juga membersihkan sejak awal. Sejak awal diutusnya dibersihkan, tidak boleh bernyanyi, tidak boleh bermain musik, supaya hati ini bersih, menerima ayat-ayat Al-Quran. Dan kebiasaan orang jahiliyah itu bermain musik, kebiasaan orang jahiliyah. Kata sahabat Abu Hanifah, bahwa ghina, nyanyian dan musik ini diharamkan dari mulai sejak zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada, kalau kita lihat dari 25 nabi, 25 rasul, tidak ada yang membolehkan untuk bernyanyi dan main musik. Bagaimana diterangkan oleh sahabat Abu Hanifah. Ini dua ayat yang menerangkan tentang tidak dibolehkannya. Jadi istimbat para ulama tentang tidak dibolehkannya bernyanyi. Kemudian tentang hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Ya, kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama, di hadis ini jumlah hadis tentang masalah musik dan nyanyian ini jumlahnya 78 hadis. Yang sahih ada 7 hadis. Yang dhaif ada 59 hadis. Jadi jumlah hadis itu 78 hadis. Yang sahih ada 7 hadis, yang dhaif ada 59 hadis, yang tidak ada asalnya 2 hadis, dan yang maudhu ada 10. Yang palsu itu ada 10. Yang saya akan bawakan di sini yang sahih saja, yang sahih. Kemudian ditambah lagi nanti hadis-hadis yang mauquf. Kalau ini hadis yang mauquf yang sampai kepada Rasulullah, yang sahih itu ada 7, yang mauquf jumlahnya ada 17. 17 hadis yang mauquf yang sampai kepada sahabat. Yang dhaif ada 11. Yang sahih dan yang hasan itu ada 6. Jadi 2 sudah kita ambil, yaitu yang Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Penjelasan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi masih ada 4 lagi, yaitu penjelasan Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Umar, kemudian tambah lagi Ibnu Umar, yang keenam Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama. An Abi Amir atau Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azifa wala yanzilanna aqwamun ila janbi 'alamin yaruhu 'alayhim bisarihatin lahum ya'tihim li hajatin fa yaqulu irji' ilaina gadan fa yubayyituhumullahu wa yada'ul 'alama wa yamsahu akharina qiradatan wa qanazira ila yaumil qiyamah. Dari Abi Amir atau Abi Malik Al-Asy'ari bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, nanti akan ada dari umatku beberapa kaum yastahilluna al-hira, mereka itu menghalalkan hira. Al-hira diterangkan al-faraj yakni az-zina. Nanti di antara umatku ada orang-orang yang menghalalkan zina. Wal-harira menghalalkan sutra. Wal-khamra dan khamr. Wal-ma'azif dan ma'azif. Wala yanzilanna aqwamun ila janbi 'alamin. Dan nanti mereka beberapa kaum itu akan turun ke bukit-bukit di sebelah gunung, alam gunung. Jadi mereka beristirahat di sebelah gunung, mereka piknik. Yaruhu 'alaihim bisarihatin lahum. Kemudian kambing mereka digembalakan oleh penggembala-penggembala. Yatihim lihajatin, kemudian penggembala itu datang kepada mereka karena satu keperluan. Fayaqulun, mereka berkata irji ilaina gadan. Orang-orang ini yang sudah biasa minum khamar, yang biasa bernyanyi, mereka berkata irji ilaina gadan, besok saja kamu kembali kepada kami. Fayubayyithumullah, maka Allah binasakan mereka. Yubayyit ay ahlakahum, Allah binasakan mereka. Wa yada'ul 'alama, gunung itu ditimpakan kepada mereka. Jadi gunung yang mereka biasa memakai tempat untuk istirahat, untuk piknik, ditimpakan kepada mereka. Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Kemudian sebagian yang lainnya dirobah bentuknya, bentuk kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di juz yang ke-6 halaman 243. Juz ke-6 halaman 243. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti akan ada dari umatku beberapa kaum. Yang Rasulullah menyebutkan ini masih umat, umatku. Mereka itu menghalalkan hira, zina. Harir, sutra. Sutra ini halal bagi perempuan tapi haram bagi laki-laki. Jadi sutra, memakai sutra, baju sutra, kain sutra itu haram bagi laki-laki. Nah, nanti kata Rasulullah ada di antara umat ini yang menghalalkan sutra. Wal khamra, khamr, mereka menghalalkan khamr. Dalam riwayat lain mereka akan menghalalkan khamr, memberi nama dengan selain nama khamr itu. Ya pokoknya nama-nama yang lain, minuman yang mengasyikkan dan lain-lain, mereka berikan nama minuman yang menyegarkan, tidak namanya khamr, tapi mereka memberikan nama-nama yang lain. Wal ma'azif, dan mereka menghalalkan juga ma'azif. Ma'azif jamak dari ma'azifah, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di juz yang ke-10 halaman 51 sampai 56 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ma'azif ay alatul lahwi. Bagaimana penjelasan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, al-ma'azif jamak ma'azifah wa hiya alatul malahi. Yang dikatakan ma'azif jamak dari ma'azifah, semua alat-alat musik, semua alat musik, apakah yang bentuknya trompet, yang bentuknya gendang, drum band dan lain-lain. Pokoknya semua bentuk musik. Alatul lahwi, kullu alatul lahwi. Semua alatul lahwi tidak digunakan untuk syariat Islam. Jadi hadis yang pertama ini mengingatkan kata-kata yastahillun, menunjukkan bahwa hukumnya haram. Jadi dipakai oleh Rasulullah SAW yastahillun, bahwa nanti akan ada yang menghalalkan. Pada asalnya hukum ini haram. Menurut syariat Islam, bahwa ini haram, zina hukumnya haram. Kemudian sutra haram, bagi laki-laki. Khamar hukumnya haram. Kemudian semua alat musik ini haram. Kemudian nanti ada orang yang menghalalkan dan terbukti. Di pada zaman tabi'ut tabi'in sudah ada yang menghalalkan ini. Terus sampai hari ini mereka menghalalkan nyanyian. Nanti kita lihat terakhir bagaimana alasan-alasan mereka sampai menghalalkan ini. Dan kita lihat bantahan mereka melemahkan hadis ini karena Hisham bin Ammar Bukhari memakai kata-kata qala. Qala Hisham bin Ammar. Kata para ulama, perkataan Bukhari dengan lafaz qala itu memungkinkan dia untuk bertemu. Dan Bukhari bukan mudallis, Hisham bin Ammar bukan mudallis. Jadi kalau yang menyampaikan itu rawi mudallis yang suka menyamarkan dia memakai lafaz an atau lafaz qala, itu masih diragukan. Tapi yang berkata ini Imamul Muhaddithin, Imam Bukhari. Dan Hisham bin Ammar rawinya Bukhari, syekhnya Bukhari. Dan sanad ini bersambung. Hadis yang kedua